kalimat la tudamun itu ada dua dibaca oleh para ulama. Yang pertama tudam, tudamun artinya kalian tidak terhalang oleh awan. Tudamun arti la yalhaquhum daimun. Yang kedua dibaca dengan la tudammun pakai tasydid. Kalimat tudammun ay minat tadam wal izdiham. Artinya berdesak-desakan. Dan dua-duanya sahih. Artinya kalian dapat melihat Allah di hari kiamat dengan tidak terhalang oleh apapun juga. Ketika orang melihat bulan purnama tidak terhalang oleh awan, begitu juga la tudamun kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Fa in istata'tum, apabila kalian sanggup, alla tughlabu ala salatin, jika kalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh syaitan, qabla tulu'i syamsi, untuk melakukan salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenamnya, yaitu melaksanakan salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Itu di bawah saya sebutkan tudamun filter orang lawan, dan yang kedua tudamun dengan tasydid tidak berdesak-desakan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang kedua. Di sini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, kalian akan melihat Allah. Berarti kalian, maksudnya orang-orang beriman akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan. Artinya ini perumpamaan tentang kaifiat atau cara melihat, bukan perumpamaan Allah dengan bulan, bukan Nabi menyerupakan Allah dengan bulan, bukan. Artinya kalau di bulan purnama malam tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu bulan itu sempurna bulat, itu gak terhalang oleh awan, kita bisa melihatnya. Begitu juga kaum muslimin dapat melihat Allah, tidak ada halangan sama sekali. Yang kedua, ketika orang melihat bulan purnama itu bisa lihat dari mana aja. Nah, kita di Bogor, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di mana aja melihat, tidak berdesak-desakan, semua bisa melihat dari tempatnya. Sorga itu seluas langit dan bumi, dan sorga itu 100 tingkatan sorga itu, dan semua penghuni sorga bisa melihat Allah di seluruh tempatnya mereka. Ini wajib kita imani. Bab yang mengabarkan as-sadiqul masduq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Allah tidak terhalang oleh apapun juga dan tidak berdesak-desakan. Kenikmatan yang paling nikmat melihat wajah Allah. Kenikmatan yang paling nikmat itu melihat wajah Allah. Dan semua melihat wajah Allah. Dan kenikmatan yang luar biasa melihat wajah Allah, dan itu merupakan tambahan ketika manusia masuk surga. Dan nanti kita akan baca hadisnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan agar kita ini menjaga dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Bukan berarti bahwa kita hanya dua sholat, tidak. Tetap sholat itu wajib dijaga, semua sholat yang lima waktu. Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, hafidhu ala salawat, hendaklah kalian menjaga salat yang lima waktu, wa salatil wusta, dan salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan kalian hendaklah berdiri salat dengan khusyuk. Arti dua salat ini dua salat yang penting, karena malaikat malam dan malaikat siang bergantian ketika salat subuh dan salat asar. Jadi dua salat ini disaksikan oleh malaikat. Maka dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shallal bardaini dakhalal jannata, muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat dua waktu yang dingin, maksudnya subuh dan asar, maka dijamin dia masuk surga. Kenapa Nabi menyebutkan di sini SAW ketika melihat Allah disuruh untuk menjaga sholat? Karena ketika orang ingin masuk surga, syaratnya dengan iman, syaratnya dia melakukan amal-amal soleh. Amal soleh yang paling penting adalah sholat. Sampai Nabi bersabda SAW, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Jadi disuruh jaga sholat yang lima waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Kalau kalian ingin masuk surga, ya jaga sholat. Jangan tinggal sholat yang lima waktu itu. Terutama sholat subuh asar, perhatian itu. Sebab dengan masuk surga itu kalian akan bisa melihat wajah Allah. Kalau enggak masuk surga enggak bisa melihat wajah Allah. Paham nih penjelasannya? Paham ya? Jadi kenapa Nabi kaitkan setelah melihat wajah Allah dengan sholat? Karena untuk masuk ke dalam surga yang pertama syaratnya harus iman. Kalau tidak beriman enggak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Enggak akan masuk surga kecuali jiwa yang Islam. Kafir enggak bisa masuk surga. Enggak bisa sama sekali orang kafir. Yang berhak masuk surga orang Islam, orang yang beriman. Yang kedua, yaitu kalau dia sudah beriman, iman harus dibuktikan dengan apa? Dengan amal. Amal-amal soleh untuk masuk surga. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang surga, Allah menyebutkan SAW dalam beberapa ayat, wa tilkal jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dari sekian banyak amal yang paling utama apa? Salat. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Ahmad, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Maka disuruh kita untuk menjaga salat yang lima waktu dan dua salat, yaitu salat subuh dan salat asar. Salat subuh penting, karena orang-orang munafik itu sangat berat untuk sholat subuh. Orang munafik itu berat dua sholat, yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat isya. Itu berat mereka untuk berjamaah sholat subuh dan sholat isya, berat orang-orang munafik. Maka kata Nabi SAW, athqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian akan melihatnya lagi setelah mereka memasuki surga sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 23, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Mereka memandang Rabb-nya. Di sini disebutkan orang beriman wajahnya berseri-seri pada hari itu. Mereka memandang Rabb-nya. Ini orang-orang yang masuk ke dalam surga. Melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang paling dicintai oleh penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada tambahan, ada ziyadah. Ziyadah yaitu melihat wajah Allah. Az-ziyadah itu tambahannya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menafsirkan lafaz ziyadah tambahan pada ayat di atas dengan kenikmatan dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan an Suhaib radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata qala yaqulu Allah tabaraka wa taala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al jannata wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilayhi minan nazar ila rabbihim azza wa jalla wa zada thumma tala hadhil aya lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Dari Suhaib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila ahli sorga telah masuk ke dalam sorga, Allah berkata, apakah kalian ingin tambahan sesuatu dariku? Kata mereka, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya. Maka tidak ada pemberian yang paling mereka cintai daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada tambahannya. Ayat ini dalam surah Yunus ayat 26. Jadi orang-orang berbuat kebaikan mereka mendapatkan al-husna, yaitu sorga, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu tambahan itu ru'yatullah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang paling nikmat yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang paling nikmat yang wajib kita imani. Jadi orang beriman itu akan melihat wajah Allah. Seorang mukmin dia rindu kepada Allah. Orang mukmin itu rindu kepada Allah, dia ingin bertemu dengan Allah dan dia ingin melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang paling nikmat. Karena zat yang telah memberikan semua kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Orang beriman rindu ingin melihat wajah Allah yang telah menciptakannya, memberikan rezeki, memeliharanya, memberikan hidayah dan segala macam sudah. Kenikmatan yang enggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu kan enggak, tidak akan bisa menghitung nikmat itu. Maka ketika dia sudah mendapatkan nikmat yang sekian banyak sampai dia masuk dalam surga, maka kenikmatan yang paling nikmat itu melihat wajah Allah. Seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan iman, dia rindu kepada Allah. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah agar melihat wajah Allah. Nanti antum lihat di buku doa, doa dan wirid, di halaman 328 di buku doa dan wirid. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Ahmad dan Hakim dari sahabat Ammar bin Yasir. Itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika al-khalqi ahyini ma'alimta al-hayata khairan li wa tawafani idha alimta al-wafata khairan li. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaib wa shahada wa as'aluka kalimat al-haq fil ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasd fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ain la tanqati' wa as'aluka ridha ba'da al-qada' wa as'aluka barda al-'ayshi ba'da al-maut wa as'aluka ladhdata an-nadhar ila wajhika wash-shawqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudhilla. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Ini di buku doa dan wirid, nomornya nomor 181, halamannya halaman 328, cetakan yang ke-34. Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika al-khalqi أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب وشهادة اللهم وأسألك خشيتك في الغيب وشهادة وأسألك القصد في الفقر وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا الله dengan pengetahuanmu atas hal yang gaib dan kekuasaanmu atas semua makhluk hidupkanlah aku selama engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku dan matikanlah aku jika engkau mengetahui kematian itu lebih baik bagiku ya Allah dan aku mohon rasa takut kepadamu baik dalam keadaan sembunyi maupun saat terang-terangan aku memohon kepadamu perkataan yang benar baik pada saat senang maupun pada waktu dalam keadaan marah aku mohon kepadamu kesederhanaan baik dalam keadaan fakir maupun kaya aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis aku mohon kepadamu penyejuk hati yang tidak pernah putus aku mohon kepadamu kerelaan dalam menerima segala sesuatu setelah ditetapkan aku mohon kepadamu ketentraman hidup setelah kematian aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di sini syahidnya was'aluka ladatan nazar ila wajhika dan aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu wasyauqa ila liqa'ik dan juga kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah fi ghairi dharra mudhirah bukan dalam keadaan kesusahan dan yang membinasakan dan juga bukan dalam cobaan yang menyesatkan jadi fi ghairi dharra mudhirah wala fitnah mudhirah Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Ahmad dalam musnadnya dan Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga yang lainnya dari sahabat Ammar bin Yasir. Yang jadi syahid di sini dalam doa Nabi SAW yaitu kalimat wa as'aluka ladatan nadhar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnatin mudillah Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin diminta ya Allah aku minta kepadamu agar aku dapat melihat wajahmu kelezatan, kenikmatan melihat wajahmu dan rindu bertemu dengan engkau ya Allah dalam keadaan yang bukan dalam keadaan susah bukan juga dalam keadaan membinasakan dan cobaan yang menyesatkan ya Allah hiasi kami dengan iman dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Memberi petunjuk artinya mengajarkan kepada orang dengan kebaikan dan diberikan hidayah oleh Allah Taala. Jadi kenikmatan yang paling nikmat yaitu melihat wajah Allah. Makanya untuk bisa melihat wajah Allah itu orang harus masuk surga. Makanya yang paling penting bagi kita bagaimana kita melakukan amal-amal soleh yang dengan itu kita masuk surga. Itu yang harus selalu kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan hidup kita adalah surga. Allah menciptakan kita untuk ibadah dan tujuan hidup kita yaitu surga bukan dunia. Jadi selalu yang harus kita ingat tujuan hidup kita sorga. Bagaimana kita bisa mencapai sorga? Ya tentunya untuk bisa mencapai sorga, yang pertama iman. Kita mempunyai akidah yang benar, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan perbuatan bid'ah, melaksanakan ketaatan-ketaatan Allah, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu untuk mencapai sorga demikian. Dan berlomba-lomba kita untuk masuk ke dalam sorga itu. Artinya, sibuk dengan amal-amal yang masukkan manusia ke dalam sorga. Dan kita harus hati-hati. Jangan sampai ada perbuatan atau omongan atau kalimat yang menjatuhkan orang ke dalam neraka. Itu hati-hati. Jadi betul-betul kita hati-hati dalam hidup ini, bagaimana kita masuk ke dalam sorga. Itu tujuan, cita-cita seorang mukmin yang paling tinggi, sorga. Itu harus kita ingat tuh. Dalam kita melakukan amal-amal soleh, bagaimana kita masuk sorga. Kita sholat, bagaimana dengan sholatnya kita masuk sorga. Kita sedekah, bagaimana dengan sedekah ini kita terhindar dari api neraka, masuk sorga. Nabi selalu menyebutkan demikian. Dan Nabi selalu mengiming-imingi dengan sorga. Dan Allah dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh masuk sorga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Banyak ayatnya, ratusan ayat. Supaya manusia semangat untuk masuk sorga. Yang kalau dia masuk sorga, dia akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita perhatikan tuh. Bukan dunia. Jangan kita disibukkan dengan dunia. Jangan. Sibukkan dengan akhirat. Hidup ini untuk akhirat. Hidup ini untuk masuk ke dalam sorga. Kita harus jadi anak-anak akhirat, bukan jadi anak-anak dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini riwayatnya dari Imam Bukhari, "Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Fa innal yawma 'amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la 'amal." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dalam kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Hari ini yang ada amal, berlomba-lomba melakukan amal soleh, tidak ada hisab. Tapi nanti di akhirat yang ada hisab, enggak ada amal lagi. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dunia ini enggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Jangan dikejar dunia ini. Yang dikejar itu akhirat. Permintaan kita, doa kita yang paling tinggi yaitu akhirat, agar kita dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk masuk ke dalam sorga, ya harus yang pertama tadi iman, kemudian amal soleh. Untuk bisa melakukan amal soleh dengan kita belajar, nuntut ilmu. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang nuntut ilmu, Nabi sebutkan dengan apa? Sorga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi harus belajar menuntut ilmu. Setelah itu berjuang melakukan amal-amal saleh. Dan kemudian yang punya ilmu dia harus berdakwah. Dan dakwah yang pertama kali mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah siang dan malam harus sampaikan kepada manusia. Sekarang kita masuk poin berikutnya tentang bagaimana tentang melihat wajah Allah. Masih di poin ini juga, artinya pembahasan ini tentang melihat Allah di hari kiamat. Sekarang bagaimana melihat Allah di dunia, apakah mungkin orang bisa melihat Allah di dunia ini? Adapun dalam kehidupan dunia, melihat di halaman 220 adapun dalam kehidupan dunia, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tidak ada. Sebagaimana Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Dan Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan, dan Allah itu maha halus dan Allah itu maha teliti. Berarti Allah enggak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Artinya di dunia ini enggak mungkin orang bisa melihat wajah Allah. Ayat ini diambil dalil oleh Mu'tazilah tentang manusia tidak bisa melihat wajah Allah. Dia tidak melihat dalil yang lain, kan ada hadis yang ayat dan hadis. Surah Al-Qiyamah, Surah Yunus dan yang lainnya. Dia hanya satu dalil, tidak melihat dalil yang lain. Itu kesesatannya Mu'tazila. Ayat ini juga berbicara tentang Allah enggak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Mata bisa melihat Allah, tetapi enggak bisa meliputi Allah. Di sini kalimatnya al-idrak la tudrik. Al-idrak maknanya al-ihatah. Orang bisa melihat wajah Allah tapi enggak bisa meliputi wajah Allah. Enggak bisa melihat seluruhnya, enggak bisa. Melihat bisa, tapi meliputi tidak. Ayat ini berkaitan dengan al-idrak al-ihatah kata para ulama. Jadi al-idrak itu al-ihatah. Bukan artinya soal melihat, tetap manusia akan melihat wajah Allah, tapi untuk meliputi tidak, tidak meliputi. Itu disebutkan oleh para ulama diantaranya di dalam syarah akidah. Al-Wasitiyah juga disebutkan dalam syarah akidah Al-Wasitiyah dan juga dalam kitab Ru'yatullah. Karena tidak ada yang bisa melihat wajah Allah dengan meliputi, tidak. Jadi al-idrak sebutannya. Allah juga berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makana fa sawfa tarani falamma tajalla rabbu lil jabali ja'a dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan ketika Musa datang untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau akan dapat melihat aku. Maka ketika Rabbnya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, ia berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama beriman. Artinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta untuk melihat wajah Allah. Minta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, lihatkanlah wa engkau. Artinya Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau ya Allah. Enggak bisa. Jadi manusia di muka bumi ini semuanya enggak akan bisa melihat wajah Allah, siapapun dia. Hatta Rasulullah. Nanti yang jadi masalah berkaitan dengan Rasulullah, bagaimana dengan Rasulullah ketika Mi'raj? Itu diikhtilafkan oleh para ulama. Ketika Mi'raj, ketika Nabi naik ke langit, Mi'raj dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu Mi'raj naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Ini khilaf antara ulama. Sebagian ulama menyebutkan, dan ini yang terbanyak, bahwa Nabi tidak melihat wajah Allah, tapi Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan sungguh Nabi SAW telah melihat sekali lagi, yaitu Jibril dalam bentuk aslinya di Sidratil Muntaha. Lepas Nabi ini disebutkan dalam surah An-Najm. Sebagian sahabat menyebutkan Nabi tidak melihat wajah Allah. Sebagian sahabat Nabi melihat dengan hatinya, sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas dan riwayatnya sahih. Itu dua pendapat tentang berkaitan dengan melihat wajah Allah bagi Nabi SAW. Dan itu ketika Mi'raj. Di dunia enggak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah. Di dunia enggak ada. Tidak ada. Sampai Rasul bersabda, ta'allamu annahu lan yara ahadu minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ini sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bisa melihat Rabbnya hingga ia meninggal dunia. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata Nabi, lan yara, tidak akan seorang dari kamu adu minkum rabb, lan yara adu minkum rabbahu hatta yamut. Tidak akan seorang dari kamu lian melihat wajah Allah sampai dia meninggal dunia. Dan juga pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, man za'ama anna Muhammadan sallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firyah. Barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad SAW melihat Rabbnya, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah. Aisyah lebih tahu tentang Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man za'ama anna Muhammadan SAW ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firyah. Man za'ama anna Muhammadan SAW ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firyah. Barang siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah. Hadis ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang Ibnu Abbas, itu di footnote-nya saya sebutkan, ada pendapat lain yang mengatakan Nabi melihat Allah dengan hatinya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Bani dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Tapi sebagian ulama ada beberapa jalan lain yang menguatkan, dibilang riwayatnya bisa diterima. Tetapi yang kuat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah Taala. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi enggak melihat. Sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan melihat dengan hatinya, tapi melihat dengan mata tidak. Melihat dengan hati kaifiatnya, wallahu alam. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa melihat Allah selama-lamanya. Jadi berkaitan, sebelum kita masuk itu, berkaitan dengan masalah lihat ru'ya Nabi ini, para sahabat sebagian menafikan tentang Nabi melihat ketika Mi'raj. Itu maksudnya ru'ya basariyah. Sebagian sahabat menetapkan Nabi melihat tapi dengan hatinya. Kalau ru'ya dengan mata tidak mungkin. Sebab Nabi menyebutkan, seolah aku melihat itu cahaya, tapi melihat tidak. Dan ini riwayatnya banyak ini. Riwayatnya tentang masalah ini banyak. Diriwayatkan dari berapa sahabat. Jadi ini pembahasan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Di antara yang menetapkan melihat itu, ya tadi saya sebutkan Ibnu Abbas, Ikrimah dari Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Tapi riwayatnya tidak begitu kuat. Kecuali satu riwayat disebutkan oleh para ulama. Yaitu ayat walaqad ra'au nazratan ukhra inda sidratil muntaha. Itu di riwayat apa? Dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm. Di ayat 13-14 surah An-Najm. Sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin, yang dimaksud di situ artinya Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Ibnu Abbas menafsirkan ra'a rabbahu, melihat rabbahu, bifuadihi, dengan hatinya. Begitu juga pendapat Anas bin Malik, Abu Hurairah. Adapun yang mengatakan tidak ada, tidak bisa melihat, itu pendapatnya Aisyah, pendapatnya Ibnu Mas'ud, pendapat Abu Hurairah, Abu Dzar dan yang lainnya. Ini banyak menjelaskan. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa tidak ada seorang pun dari sahabat yang menetapkan melihat wajah Allah. Wa ma ruwiya fi dzalika min itsbati ru'ya bil basar fala yashihu min dzalika la marfu'an bal wala mauqufan wallahu a'lam. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratil Rasul, kata beliau, tidak ada seorang sahabat pun yang menetapkan tentang melihat wajah Allah, enggak ada. Apa yang diriwayatkan dari para sahabat menetapkan penglihatan dengan mata, enggak sahih riwayatnya sama sekali, baik yang marfu', bahkan yang mauquf, wallahu alam. Jadi banyak juga penjelasan para ulama yang lainnya. Para tabi'in juga menjelaskan demikian. Adapun pembicaraan yang berikutnya lagi berkaitan dengan, kalau tadi saya sebutkan di dunia enggak ada bisa melihat Allah. Kemudian waktu Mi'raj ini sebagian besar mengatakan tidak melihat wajah Allah. Sebagian mengatakan melihat tapi dengan hatinya. Kemudian dibahas lagi bagaimana Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang indah. Itu disebutkan bahwa untuk Nabi SAW itu bisa melihat ketika mimpi. Itu dibahas oleh para ulama, untuk Nabi itu bisa melihat ketika mimpi. Jadi pembahasannya ketika mimpi. Riwayatnya sahih riwayatnya. Fa idza ana bi rabbi azza wa jalla fi ahsani surah. Itu hadis riwayat Mu'adz bin Jabal dari sahabat Mu'adz bin Jabal berkaitan dengan ikhtisam al-mala'ul a'la tentang derajat. Ini riwayatnya banyak ini dan riwayatnya sahih tentang ini. Tapi ini untuk Nabi SAW. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu, mimpinya para nabi. Kalau ini dikatakan untuk semua orang bisa melihat wajah Allah, ya kebohongan. Dari mana? Siapa yang bisa buktikan dia bisa melihat wajah Allah? Jadi para ulama menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, itsbatu ru'ya al-manamiyah. Menyebutkan tentang ru'ya manamiyah, artinya nabi melihat Allah ketika mimpi. Dan mimpinya para anbiya merupakan wahyu. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan tentang Nabi melihat wajah Allah ketika mimpi. Aku melihat Allah Azza wa Jalla fi asrina surah dalam mimpi, hadis sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Sekarang yang terakhir tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa melihat Allah selama-lamanya. Orang kafir tidak akan bisa melihat wajah Allah selama-lamanya. Artinya mereka enggak akan bisa melihat Allah. Begitu juga di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb-nya. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwa ahli surga akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Imam Syafi'i berkata, falamma an hujibu ha'ula'i fi saqat kana fi hadha dalilun ala annahum yarawnahu fi ridha. Tatkala Allah menghijab, menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah dalam keadaan murka, maka ayat ini sebagai dalil bahwa wali-wali Allah kaum ini akan melihat Allah dalam keadaan ridha. Jadi orang-orang kafir itu terhalang dengan dasar surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb-nya. Kalau orang kafir terhalang, maka orang mukmin dapat melihat wajah Allah. Kata Imam Syafi'i, tatkala orang-orang kafir terhalang dari melihat wajah Allah, maka ayat ini sebagai dalil bahwa wali-wali Allah kaum mukmin akan melihat Allah dalam keadaan ridha. yang dibawakan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, dan juga dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dan juga dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya mengenai ru'yatullah, melihat wajah Allah pada hari kiamat, maka beliau rahimahullah menjawab, ahadithu sihah nu'minu biha wa nuqirru, wa kullama ru'ya an-nabi bi asanida jayyida nu'minu bihi wa nuqir. Hadis-hadisnya sahih, arti tentang melihat wajah Allah, hadisnya sahih, kita mengimani dan kita mengakuinya, arti kita menetapkannya, dan setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih, kita mengimaninya dan kita mengakuinya, artinya menetapkannya. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika membahas tentang melihat wajah Allah di hari kiamat, berarti membahas bagaimana kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan diperhatikan. Ketika dibahas tentang melihat wajah Allah dari kiamat, meskipun pembahasan ini untuk membantah kaum Mu'tazilah, tapi bagi kita ya orang-orang beriman dan bagi Ahlus Sunnah, menetapkan tentang melihat wajah Allah dari kiamat. Untuk bisa melihat wajah Allah, kita harus masuk surga. Makanya kita berusaha melakukan amal-amal soleh untuk masuk dalam surga. Yang paling penting, paling asas tentang akidah. Harus betul-betul kita akidahnya benar, manhajnya benar, tauhidnya benar untuk masuk ke dalam surga. Banyak nas Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih yang menetapkan demikian, yang harus kita mengikuti akidah yang benar, tauhid yang benar, mengikhlaskan yang berkata, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, manhaj yang benar dan mengikuti manhaj yang lain. Sebab ketika Nabi SAW menyebutkan tentang umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu masuk surga, kita harus mengikuti jalan ini, Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salam, agar kita masuk surga. 72 itu dikatakan masuk neraka, kita ingin masuk surga, yang dengan itu kita bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Itu saja, wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi interaktif. Untuk Anda yang akan mengajukan pertanyaan, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat ke 0819-896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan di pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu di 021-823-6543. Ya, silakan. Kami coba sapa kembali di 021-823-6543. Silakan untuk Bapak atau Ibu yang sudah masuk, kami coba sapa kembali. Baik. Masih belum tersambung, kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pandangan Ahlus Sunnah terhadap klaim dari sebagian kalangan yang juga ditengarai sebagai ahli pengobatan, yang mengklaim bahwa di dalam mimpinya bisa melihat Allah, kemudian juga bisa melihat para malaikat dan para nabi. Apakah hukumnya dan hal ini dijadikan hujah olehnya untuk mengelabui kaum muslimin yang awam terhadap akidah yang sahih? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam Rasulullah. Berkaitan dengan pertanyaan klaim tentang orang bisa melihat Allah di dalam mimpinya, dari mana buktinya, siapa yang bisa buktikan? Kalau ini riwayatnya sahih bahwa Nabi SAW menyebutkan, saya melihat wajah Allah, saya melihat Allah dalam bentuk yang paling indah, Ini Nabi dan riwayatnya sahih. Ketika ada orang mengatakan demikian, siapa yang bisa buktikan? Mana hujahnya? Enggak ada sebuah riwayat sahabat mengatakan saya bermimpi melihat Allah. Dan kemudian dia mengatakan dengan mimpi itu saya mendapatkan bahwa Allah mengatakan kepada saya begini. Apa dia nabi? Karena yang berhak dapat wahyu siapa? Nabi SAW. Dia sebenarnya bukan menganggap dirinya sebagai tukang obat, udah menganggap dirinya sebagai nabi. Nabi palsu. Kalau menganggap nabi palsu, hukumnya hukum bunuh dalam Islam. Bukan disebarkan jadi tukang obat. Yang kedua, dia mengatakan bermimpi melihat para nabi. Para nabi bukan satu orang, para nabi. Dari mana keterangannya? Ada riwayat tentang orang melihat Nabi Muhammad SAW. Setan gak bisa menyuruh. Benar, tapi Nabi gak akan menyuruh apa-apa. Seandainya benar, dan sebutkan cirinya. Dia melihat Nabi. Cirinya bagaimana? Karena dibahas oleh para ulama tentang ciri Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Imam Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il, ciri-ciri Nabi. Dan juga gak membawa sesuatu. Enggak memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu atau mengatakan bahwa pengobatan yang benar itu dengan herbal. Dari mana? Dari mana? Ini kan kedustaan, ini kebohongan, ini kadzab. Jadi enggak ada. Sekarang kita yang wajar aja kalau ada orang pengobatan, yang wajar pengobatan dengan yang sudah diteliti bahwa itu mujarab, itu benar. Tapi mengklaim bahwa ini seperti ini, ada lagi yang baru lagi macam-macam sudah dengan herbal, ada lagi jurus sehat Rasulullah. Dari mana itu? Dari mana? Jurus sehat Rasulullah, makannya rumput-rumputan. Makan tempe mentah, dari mana makan Rasulullah makan tempe mentah? Ini kan kebohongan, kedustaan ini. Dan masih banyak lagi yang lain yang lakukan. Jadi antum yang paling baik untuk antum semua belajar lagi, belajar lagi Quran wa sunnah al-fahmi salaf, belajar. Dengan belajar akan tahu tuh yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sekarang ini gampang orang mengklaim ikut sunnah Rasulullah. Dari mana dia tahu? Dia yang ikut sunnah Rasulullah hanya sebagian kecil, juz'iyat, parsial yang baru dia ikut. Tapi dia mengatakan saya yang paling tahu tentang agama ini. Padahal dia belum belajar. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau ada orang-orang yang baru taubat, saya ingatkan juga, suruh dia belajar. Suruh belajar. Dokter yang taubat suruh belajar. Gitu. Atau yang pernah belajar herbal suruh belajar lagi. Quran sunnah al-fahmi salaf. Sehingga dia tahu. Yang penting bagi dia melakukan amal-amal soleh. Yang benar sesuai. Bukan kemudian dia sekarang ini sibuk dengan pengobatan. Ngaji enggak, belajar enggak, udah dianggap bahwa dia yang paling tahu loh tentang pengobatan. Jadi juga enggak benar seperti ini. Dan banyak juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Dan banyak juga cerita-cerita bohong. Mungkin satu yang sembuh, yang seratus enggak sembuh. Akhirnya nanti jadinya seperti dukun. Dukun disebutkan oleh Nabi SAW, itu dapat ilmunya dari mana? Dari setan. Karena setan mencuri benaran di langit, satu kebenaran kata Nabi SAW dicampur dengan seratus kedustaan. Kata Nabi SAW, satu kebenaran dicampur dengan seratus kedustaan. Nah saya khawatir seperti itu juga nanti ini. Orang-orang ini. Gitu. Ngakunya ikut, salah, tapi kemudian dia membawa nama-nama yang jelek. Dan yang paling penting itu bukan masalah itu. Akidah yang benar, manhaj yang benar, berjalan di atas amal soleh yang benar. Bukan kemudian dengan pengobatan-pengobatan mengatakan mengklaim saya ini dapat wahyu, dapat ya wahyu. Kalau kita lihat dia mimpi bertemu Allah, ya dapat wahyu dari mana? Wahyu sudah terputus. Makanya musibah yang paling besar wafatnya Rasulullah SAW, terputusnya wahyu. Karena wahyu merupakan nur, wahyu merupakan ruh, wahyu merupakan hidayah. Ketika putus itu kesedihan yang luar biasa, musibah yang paling besar. Makanya kematian Rasulullah itu musibah yang paling besar. Jadi kepada yang tadi yang bertanya itu, tolong diingatkan tuh orang-orang yang seperti itu, diingatkan untuk kembali dan belajar. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak belajar tapi mengklaim dengan dakwah salaf ini. Nah, yang lain silakan. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami coba sapa kembali dari penelpon di 0218236543. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Dengan siapa dari mana Bapak? Bapak Ahmad dari Riau. Pak Ahmad di Riau. Silakan pertanyaannya ya. Pak Ahmad. Apa makna suatu terjemahan ayat dalam Al-Quran di saat betis disingkapkan gitu Ustaz? Mohon keterangannya Ustaz. Iya, baik. Satu lagi boleh Ustaz? Cukup satu Pak ya, karena waktu yang terbatas. Pak Ahmad di Riau Barakallahu Fik. Jazakallahu khairan atas interaksinya. Nah, silakan Ustaz. Apa ayatnya? Surah apa? Maksudnya ketika pertanyaan itu disebutkan ayatnya, kemudian baru berkaitan dengan betis. Ini tentang betis disebutkan oleh para ulama. Yauma yukshafu an saq. Ketika disingkap betisnya Allah SWT. Di dalam hadis disebutkan. Di dalam hadis disebutkan penetapan tentang betisnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 42 di dalam surah Al-Qalam. Ini ada penafsiran dalam riwayat ini. Adapun ayat ini beda-beda para mufassir tentang tafsir ayat ini. Sebagian menafsirkan yauma yukshafu an saq ketika disingkap kesulitan pada hari itu. Sebagian mufassir menafsirkan demikian. Tapi ada riwayat yang berkaitan bahwa Allah yukshafu an saqihi. Allah menyingkap betisnya di hari kiamat. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Dan mereka diseru untuk sujud dan mereka tidak bisa untuk sujud. Jadi saat sebagian mufassir menafsirkan dari ayat ini itu diangkat kesulitan pada hari itu. Tapi ada riwayat menyebutkan nas yang sharih yang sahih yukhshafu an saqihi, Allah menyingkap betisnya. Nah, kita wajib menetapkan semua yang berkaitan dengan sifat Allah, sifat wajah, sifat tangan, sifat kaki, kita wajib menetapkan. Wajib ditetapkan sesuai dengan kemuliaan Allah SWT. Tanpa kita mengingkari, tanpa kita mentakwil, tidak boleh kita menanyakan tentang kaifiatnya dan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu kaidah yang sudah berulang-ulang kita bahas. Ya, yang lain silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian Pak Ahmad di Riau, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat kami ajukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah tanggapan Al-Ustaz terkait dengan adanya ulama yang terjerumus ke dalam sifat Allah seperti Ibnu Hazm? Dan mengapa kita masih boleh mengambil ilmu dan kutipan serta perkataan dari beliau rahimahullahu ta'ala? Nam jazakumullahu khairan. Ya, berkaitan dengan para ulama, ini serahkan kepada para ulama. Kewajiban kita menuntut ilmu. Para imam ada yang memang tergelincir, keliru, zalla. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mempunyai buku namanya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam, mengangkat celaan dari imam-imam dunia, A'immatil A'lam. Beliau sebutkan alasannya kenapa. Ada yang tergelincir dalam mereka. Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala menyebutkan tentang Ibnu Hazm. Ada beliau Masya Allah tentang semangatnya dalam turabul ilmi, kemudian juga menulis kitab-kitab berdakwah. Tapi sebagai ulama beliau ada zallah, ketergelinciran. Sama seperti yang lainnya, sama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, ada zallah, Imam An-Nawawi, dan semua sudah dibela oleh para ulama. Kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Nawawi dibela tentang akidahnya, akidah salaf, manhajnya salaf gitu. Meskipun ada zallah yang dilihat bagaimana kebaikan yang sekian banyak dia dalam mendakwakan kebenaran ini. Dan usulnya bukan usul ahlul bidah gitu. Usulnya mereka bukan usul ahlul bidah. Sama seperti Ibnu Hazm, bukan usulnya bukan usul ahlul bidah, bukan. Nanti ada usul ahlul bidah seperti dia mengikuti Syiah atau Mu'tazilah atau Asy'ari, ada usulnya, ada prinsipnya yang dipegang. Kalau ini tidak, mereka tidak. Justru membela sunnah. Kayak Ibnu Hazm membela para sahabat radhiyallahu anhum. Dan banyak sekali pembelaan beliau kepada akidah yang benar ini, tauhid yang benar. Ada zallah wajar. Soal masalah bukunya dibaca, ya dibaca oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Enggak ada ulama yang melarang. Apa antum lebih paham, lebih alim dari ulama? Kenapa kita baca? Ulama baca kitab-kitabnya. Gitu. Yang penting antum jangan baca kitabnya Ibnu Hazm dulu. Antum baca kitab Tauhid sudah tamat belum? Antum baca Mushaf Al-Quran sudah tamat belum? Antum baca Sahih Bukhari sudah tamat belum? Gitu. Jangan kemudian merasa bahwa kita ini paling alim nih. Jangan baca kitabnya para ulama. Para ulama sudah membaca. Ya untuk antum jangan baca, enggak ada masalah. Tapi bagi para dai banyak kayak Ibnu Hazm itu menulis dalam masalah fikih luar biasa manfaatnya. Al-Muhalla yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, manfaat orang baca kitab itu. Sehingga orang dilarang untuk taklid, tidak jumud, tidak beku. Merdeka orang untuk mengambil keterangan, tidak ikut kepada mazhab. Bagus, beliau itu melarang orang untuk mengikuti mazhab Al-Imam Ibnu Hazm. Ikuti dalil Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kalau ada zallah kekeliruan wajar sebagai manusia. Dan itu sudah dibela oleh para ulama dijelaskan. Makanya kita baca biografinya, penjelasan para ulama tentang itu. Dalam Siyar Alamin Nubala maupun yang lainnya tentang beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543. Silakan dari Bau-Bau. Dengan Bapak siapa dari Pak Bau-Bau? Ya, silakan dengan Bapak siapa dari mana? Yang dari Bau-Bau tadi sudah terkoneksi? Ya, silakan. Masih terputus. Baik. Barakallahu fiik. Silakan dicoba kembali. Bapak atau yang lainnya yang sudah koneksi tadi di nomor telepon kami. Assalamualaikum. Baik, sudah masuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih dengan Bapak siapa tadi? Dengan hamba Allah di Bengkulu. Oh, sekarang yang di Bengkulu. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya, Pak. Mau bertanya tentang tafsir surat An-Nur ayat yang ke-31 tentang mahram dan ustaz karena paham. Ya. Ya, tolong penerjemahannya, Ustaz. Surat apa tadi, Pak? An-Nur ayat 31. An-Nur ayat 31 ya, terkait dengan mahram. Ya. Yang ditanyakan bagaimana, Pak? Yang ditanyakan Mas mahram kan kalau tentang dilarang bersentuhan bukan sesama mahram Ustaz, yang bersalaman Ustaz. Ya, siapa-siapa saja yang boleh, apakah anak menantunya, apakah anaknya, apa anak dari paman kita itu dan. Iya. Ya, terima baik. Kasih Ustaz. Baik, Bapak di Bengkulu, barakallahu ya. Fiik. Interaksinya jazakallahu khairan. Naam, silakan Ustaz. Ini pertanyaannya sudah di luar materi ini. Ya. Tapi saya jawab sedikit berkaitan dengan ini, nanti ditanyakan lagi kepada ustadz yang lain, ya, tentang tafsir ayat ini. kita berbicara soal masalah yang bukan mahram, seperti sepupu itu bukan mahram, misanan itu bukan mahram, ipar dari istri atau suami itu bukan mahram, ipar itu. Kalau ponakan mahram, kalau bibi mahram, tapi ipar, umpamanya istri dari kakak kita atau adik kita, itu bukan mahram. Nah, berkaitan dengan yang bukan mahram, boleh enggak kita jabat tangan? Tidak boleh. Yang bukan mahram itu tidak boleh. Sekarang kalau ada orang yang berjabat tangan dengan sepupunya, hukumnya haram dalam Islam. Sepupu bukan mahram dan bisa dinikahi. Kaitannya dengan masalah mahram dan berkaitan juga dengan masalah tadi, jabatan tangan boleh atau tidak? Tidak boleh menurut syariat. Sebab dilarang dalam syariat. Nanti bisa ditanyakan lagi berkaitan dengan masalah ini dengan ustaz yang lain. Jadi usahakan pertanyaannya berkaitan dengan masalah akidah. Mungkin satu lagi atau dua lagi, silakan. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fik, jawaban al-ustaz. Demikian Bapak di Bengkulu. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali kami angkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dari sebagian kalangan kaum muslimin yang mengajukan argumentasi bahwa tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dengan mata kepala, karena ada ayat dari surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bagaimanakah tafsir yang sahih terhadap ayat ini sehingga pemahaman kita benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh? Mohon nasihat dan penjelasan dari al-ustaz. Jazakumullahu khairan. Tadi sudah kita bahas. Kalau yang bertanya tadi kirim surat itu ikut dengarkan kajian ini dan juga baca, ayatnya ada di buku ini. Antum lihat ayatnya ada di buku ini di halaman 220. Gitu. Jangan mengatakan tidak mungkin. Ini kita bicara Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang orang melihat wajah Allah nanti di hari kiamat. Nas Al-Quran. Kemudian juga hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Udah kita imani. Gitu. Jadi yang kemudian mengatakan tidak mungkin. Adapun tadi tentang masalah idrak, artinya tidak meliputi. Artinya manusia tidak ada di muka bumi yang bisa melihat Allah, sama sekali tidak ada. Jadi berkaitan di muka bumi, makanya saya bawakan ayat ini di sini berkaitan dengan di dunia. Di dunia tidak ada seorang pun. Antum lihat di halaman 220. Adapun dalam kehidupan dunia, maka tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Dasarnya ayat ini. Artinya di akhirat dapat melihat Allah. Dan kemudian kita mengatakan nas atau dalil dengan akal kita, enggak mungkin. Jangan bilang enggak mungkin. Yang mengenali tafsir ini para ulama, para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Ya, satu lagi terakhir. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah memberikan nasihat yang terbaik bagi saudara saya yang masih memiliki pemahaman bahwasanya bisa melihat Allah di dalam sholatnya? Mohon penjelasan dan nasihat dari al-ustaz untuk saudara saya ini. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Apa katanya? Nah, berkaitan, saya ulangi dulu yang tadi berkaitan la tudrikul absar, dijelaskan dalam kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Abdul Aziz An-Nasir Ar-Rasyid, kata beliau, kalimat la tudrikul absar yadullu ala ghayati azamatihi wa annahu akbaru min kulli syai'in wa annahu li'azamati la yudraku bihaitu yuhatu bihi fa innal idraka huwal ihatatu bisyai' wa huwa qadrun za'idun ala ru'yah. Dijelaskan dalam akidah al-wasitiyah, tanbihat as-saniyah al-akidah al-wasitiyah, ayat ini menunjukkan tentang besarnya Allah. Allah itu maha besar dan Allah sangat besar, dan dengan keagungannya Allah, Allah itu gak bisa diliputi. Besarnya Allah gak bisa diliputi. Karena dimaksud dengan idrak al-ihata, idrak itu ihata, meliputi. Dan ini merupakan ukuran tambahan dari melihat. Artinya orang bisa melihat tapi meliputi tidak. Saya ambil contoh tentang makhluk. Tentang makhluk, makhluk ini bisa melihat langit. Tapi apakah makhluk ini bisa meliputi seluruh langit? Bisa tidak? Tidak. Langit ini makhluk yang akan digenggam oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dilipat langit yang tujuh itu di tangan Allah. Dan bumi semua dilipat juga oleh Allah. Kemudian kita kalau di tepi pantai kita lihat laut yang begitu luas, kita bisa meliputi seluruh laut gak sampai tepinya? Tidak, itu makhluk. Atau ketika kita berada di tengah padang pasir yang luas, apakah di Timur Tengah, apakah di Afrika atau di Amerika, ada padang pasir yang luas sekali, kita di tengah itu gak bisa meliputi tepinya, gak bisa. Itu makhluk. Paham sampai sini? Apalagi dengan Allah Rabbul Alamin, kita bisa melihat wajah Allah tapi kita enggak bisa meliputi. Itu tafsir dari ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Jelas sampai sini ya? Ini penjelasan para ulama berkaitan dengan al-idrak. Jadi farabbu yura, farabbu yura wa la yudraku kama yu'lam wa la yuhatu bihi. Wa hadha alladhi fahimahu as-sahabatu wal a'immatu min al-ayah. Allah dilihat tapi enggak bisa diliputi. Sebagaimana Allah diketahui, enggak bisa diliputi. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat dan para imam dari ayat ini. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, la tudrikul absaru ay la tuhitu bihi. La tuhitu bihi. Artinya mata atau pandangannya enggak bisa melihat, maksudnya enggak bisa meliputi Allah SWT. Kemudian kata Imam Qatadah, wa qala Qatadah huwa azam min an tudrikahu al-absar. Allah itu maha besar, enggak mungkin mata itu bisa meliputi Allah SWT, enggak mungkin. Ini penjelasan para ulama. Dan Ibnu Qayyim membahas tentang masalah ini dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, dibahas oleh beliau. Kemudian yang terakhir, pertanyaan tadi, bagaimana kalau ada orang yang dia sholat tapi dia mengatakan niat Allah, ini batil perkataan ini. Tadi saya sebutkan, di dunia ini ada gak orang yang bisa meniat wajah Allah? Gak ada. Itu kaidah. Nas, Nabi mengatakan wa'lamu annahu lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut, akhrajahu Muslim. Ini hadisnya ada di sini. Ketahuilah, sesungguhnya enggak ada seorang pun yang bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Jadi ketika ada orang mengatakan dia menghadirkan melihat wajah Allah, enggak boleh. Kita harus ketika kita sholat itu ada tingkatan ihsan. Ihsan itu kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah. Kalau engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Artinya seolah-olah kita enggak bisa melihat. Tapi seolah-olah artinya betul-betul kita sholat ini dengan khusyuk bahwa kita dilihat oleh Allah Taala. Untuk melihat enggak bisa. Dengan dasar hadis Nabi yang lain, karena antara satu hadis dengan hadis saling menafsirkan, sama satu ayat dengan ayat saling menafsirkan. Enggak akan ada antara ayat bertentangan dengan ayat, tidak ada. Tidak ada bertentangan antara ayat dengan hadis selama-lamanya. Enggak ada hadis bertentangan dengan hadis selama-lamanya, dan tidak ada ayat dan hadis bertentangan dengan akal manusia, tidak ada sama sekali. Jadi penjelasannya bahwa kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi sana kita enggak melihat Allah, Allah melihat kita, pasti. Agar apa? Agar betul-betul kita ini sholat dengan khusyuk, dengan tumakninah, karena Allah melihat kita. Bagaimana kita berbuat ihsan dalam ibadah kita kepada Allah. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga paling tinggi ihsan. Yang Rasul tanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, dan beliau menjawab sallallahu alaihi dengan demikian. Maka kita berusaha bagaimana dalam ibadah-ibadah kita mencapai ihsan. Tingkatan yang paling tinggi, mengerjakannya dengan baik, dan kita pasti dilihat Allah, sehingga kita betul-betul ikhlas dan kita khusyuk dalam salat kita, tumaknina, itu tingkatan ihsan. Tapi melihat itu enggak boleh. Diingatkan itu, enggak ada seorang yang bisa melihat Allah. Itu mesti nanti ada gambaran-gambaran setan nanti menggoda dia. Karena setan sangat menggoda anak Adam dan merusak ibadahnya seorang dan merusak keyakinan seorang. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.